Sekali lagi boleh, Bu? Bu. Bu. Bulan madu di awan biru. Tiada yang mengganggu. Pakai mic gua. Ini enggak bisa ngeliat. Alasan mata yang nyanyi suara, tapi suaranya bagus banget. Ibu sudah berapa lama jadi gurunya Erwin? Pak Erwin? Saya jadi guru dia udah 20 tahun. 20 tahun enggak nganggu. Harga diri saya kan. Oh, iya, makanya. Mungkin Ibu bisa mengajarkan sedikit. Andai. Cik. Coba, Bu. Coba lagi, Bu. Boleh. Andai. Andai. Bisa laut dan pantai tak akan goyang gelora cinta. Wendy. Kamu kuat. Tarik nafas. Seperti latihannya dulu. Anda. Api dan jangan lagu ini, lagu lain bisa enggak gitu? Itu yang pertama lagu lain, masih enteng, yang kedua refrennya kedua. Walau dunia menolak utaku tetap ku katakan ku cinta dirimu. Kalau bagian itu yang gampang, bagian yang susahnya. Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Walau dunia biar mamamu tak suka, papamu kurang. Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Terakhirnya dangdut ya. Tetap ku katakan. Mampus gue. Ku cinta. Tetap ku katakan. Ku cinta. Itu R&B ini. Hai, hatiku kegoda.